ez a tiszadászat, itt eljön egy szóvérzára, meg a delapogáltatára. Tehát csak a kárdát, hogy nem túl így, nem vagy volt, hogy túl van szóvérzára, de jövő látom, nyolva vége. Amíg itt a buszikon valakban így, a valamit szépen megtetlen, hogy nem tisztelt. Delapogán kell ilyen szóval minden tőlekben készíteni. Szóval a tetszalap, szóval megtalálom szóval egy külön, hogy ez valóban, de szóval a szóval. A védőt az úgy érkült az, hogy jöttenek ide, mondtok, hogy azért kettődik már tisztán, ilyen húlad a jövállat. Az előadig, tulajdonképpen én, viszont a legyen, de elég viszi Antonszer, mivel a modellban, hogy jövő az előadig, a tapal, vagy az az a bú, az előadig, hogy jövő a komogér, komogér Antonszer, komogér Kodér, di akhir ayat itu wallahu azizul hakim. Saat itu Abu Salamah sudah ada kecenderungan kepada kafir Quraisy. Dia sudah ingin berbelot kepada Rasulullah. Maka, tapi dia masih percaya Rasulullah itu menuliskan ayat Quran. Ketika dia harusnya menuliskan Azizul Hakim, Wallahu Azizul Hakim, hakimnya diganti dengan Alim. Wallahu Azizul Alim. Udah gitu ketika dia kembali dan dia berangkat ke Mekah, bertemu dengan para pembesar Mekah, ada Abu Jahal, ada Muawiyah bin Abi Sufyan, ada Umayyah bin Khalaf, ada Abu Sufyan sendiri. Saat itu dia berkata kepada para pembesar Quraisy ini yang kafir, yang muslim, Muhammad ini tidak tahu kalau aku sudah berubah satu kata dari ayat yang dia terima. Harusnya aku tuliskan imam Wallahu Azizul Hakim, aku ganti menjadi Wallahu Azizul Alim. Katanya dia nabi yang bisa langsung mendapatkan wahyu dari Allah. Kok dia tidak tahu kalau ayatnya saya lupa? Dikira Allah tidak tahu tentang hal itu. Allah Maha melihat, Maha mendengar. Disampaikan kepada Rasulullah SAW. Disampaikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah SAW memutuskan kalau Abu Salamah itu sudah termasuk orang yang akan difonis hukuman mati oleh Rasulullah. Kenapa? Karena memperbaikkan ayat Allah. Bayangkan ini perlakuan Rasulullah. Silakan buka dalam kitab Sirah Al-Baqarah. Pasca perjanjian di Hudaybiyah, karena ini terjadi menjelang Fathu Makkah. Maka pada saat itu ada 9 orang yang sudah difonis hukuman mati Rasulullah. Ketika Fathu Makkah terjadi, ya, Rasulullah SAW memahami betul ya, bagaimana ketakutan para pembesar kafir Quraisy dan masyarakat Mekah. Kenapa takut? Jumlah umat Islam sudah besar, 10.000 orang. Kemudian kekuatan mereka pun sudah tidak bisa dilawan lagi. Maka orang kafir Quraisy saat itu mereka kecut hatinya dan takut kepada kaum muslim. Termasuk Abu Sufyan. Begitu menyaksikan jumlah kaum muslim luar biasa, gemah takbir, tahmid dan tahlil bergema dari seluruh penjuru kota Mekah, maka buru-buru dia kembali pulang ke rumahnya ya, dalam keadaan takut. Nah, Allah memberitahukan itu melalui malaikat Jibril kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan ketika memasuki kota Mekah, di saat Fathu Mekah terjadi, "Man dakhala al-masjid al-haram fa huwa amin." Siapa yang masuk ke masjid al-haram dia aman. "Waman dakhala al-ka'bah fa huwa aminun." Dan siapa yang masuk ke dalam Ka'bah dia aman. "Waman dakhala baita Abi Sufyan fa huwa amin." Siapa yang masuk ke rumahnya Abu Sufyan dia aman. Tidak ada balas dendam dari para sahabat ketika mereka melihat tadi sisa oleh kafir. Hai sahabat, ini datanya Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, Anda masih ingat ketika di Madinah sebelum kita berangkat ini, Anda telah menetapkan 9 orang yang difonis hukuman mati. Apa kata Rasulullah? Mereka tetap kita hukum mati. Padahal saya dikatakan damai itu, aksi super damai, tidak ada balas dendam. Kecuali yang 9 ini karena mereka sudah memperbaikkan syariat awal, syariat Islam. Tidak ada ketakutan. Walaupun sudah kita maafkan, Abu Salamah sudah kita maafkan Rasulullah. Ya Rasulullah, aku bertobat ya Rasulullah, aku ini kesalahanku. Iya, masalah taat, tobat itu urusan kamu dengan Allah. Tapi kami sudah melakukan dosa besar yang hukuman harus ditunaikan. Karena orang bertobat itu kan melakukan kesalahan. Kalau ada hukuman yang harus ditegakkan, ya itulah cara tobatnya. Padahal Abu Salamah sudah menggantikan, menggantungkan tubuhnya di pintu Ka'bah. Rasulullah tidak berhenti. Maka Abu Salamah termasuk yang dihormati mati. Kalau sekalian, berkali-kali syariat Islam dilecehkan di hadapan kita. Untuk itu saja kita tidak bisa melakukan hukuman menegakkan hukum. Karena berpikir, kita tidak terpimpin. Betul? Hanya karena ada pimpinan sentral seperti Rasulullah di dalam para sahabat, maka kita tidak akan dihinakan oleh orang-orang munafik seperti ini. Jangan salah, saat ini adalah saat di mana Allah sedang membagi dua umat Islam ini ke dalam dua kubu. Di akhir zaman, satu kusimul muslimun ila kismatain, au ila khaymatain. Di akhir zaman, umat Islam akan terpecah menjadi dua kelompok, dua kubu, dua kemah. Khaymatul ula bihil mu'minuna, kudu, wali sabir munafikun amat amat. Kelompok pertama adalah kelompok orang-orang yang beriman, di dalamnya semua orang beriman, tidak ada orang munafik satu pun. Khaymatul tsaniyah, dan kemah yang kedua, bihil mu'minun, bihil munafikun, di dalamnya orang munafik semuanya kalau disebut mukminun dan tidak ada salah satu orang beriman di sana. walaupun hanya satu orang, tidak ada. Nah, terus kan peristiwa-peristiwa yang kita saksikan di pertanian kita, yang merupakan cara Allah membagi buah umat Islam di seluruh dunia dan di Indonesia. Nah, kita sudah melihat dalam pasukulan kita sudah melihat ya. Maksudnya nantinya kita akan sebentar lagi memasuki satu masa di mana Islam akan zahir. Kedua, setelah Islam zahir, umat Islam tidak lama lagi. Karena kalau Islam zahir, kalau sekalian, kita tidak lama berada di muka bumi. Kok bisa dikatakan tidak lama? Pertama, Rasulullah menyebutkan zahirnya Islam di tangan manusia pilihan. Itu Imam Mahdi. Karena ini tidak berkuasa kecuali 7-9 tahun saja Rasulullah. Bayang pusuki Nabi, sab'ata salawat, Al-Fatihah atas salawat, Al-Fatihah atas salawat. Dia akan tinggal di muka bumi antara 7-9 tahun. Setelah dia wafat akan dipimpin diganti oleh Al-Qahtani, dan itu hanya 1 tahun. Berarti 10 tahun. Tidak lama. Nah, setelah itu umat Islam akan dicabut nyawanya oleh sepuluhnya yang berkembus dari bumi Hijaz setelah muka dan Madinah. Maka yang tersisa di muka bumi adalah makhluk yang kotor yang tidak punya iman walau sebesar biji sawi. Apakah tidak ada orang Islam saat itu? Banyak orang Islam. Tapi kata Rasulullah, la yujawiz imanum hanya jirahu. Iman mereka tidak sampai ke tenggorokan. Jangan kan hati. Tenggorokan aja tidak nyampe. Artinya iman mereka, Islam mereka hanya dikasih saja. Maksudnya surat apa? Kelompok-kelompok mereka yang akan menyaksikan hari kiamat dan mereka lah seburuk-buruk manusia. Rasulullah mengatakan, inna syurah al-nasi ila arki al-ladina ja'atuh musa'atu bagdatan. Sesungguhnya seburuk-buruk manusia di muka bumi adalah orang-orang yang kiamat datang kepada mereka tiba-tiba. Jadi orang yang menyaksikan kiamat itulah orang yang terburuk. Pertanyaannya, ketika kiamat terjadi, kita ada di mana? Mudah-mudahan kita sudah meninggal dunia. Ya. Kalau kita belum meninggal dunia, kita menyaksikan kiamat, maksudnya. Ya, kita pertanyakan, itu masalah di mana kita. Ini benar-benar berkumpul, itu kawalnya terkait dengan peristiwa kali ini. Ya. Jadi kita berharap, mudah-mudahan kita segera memiliki pemimpin yang dengan keberadaan pemimpin kita ini tidak bisa menegakkan hukum Islam, ya, dan bisa menjaga kehormatan Islam. Ya, sehingga kita tidak lagi memainkan orang-orang kafir dan orang-orang kafir. Betul? Allah Akbar. Allah Akbar. Sekali lagi ya, berusaha tentang peran generasi muda dalam kejayaan Islam ini pernah dua kali kita bahas di sini. Kali ini kita ingin kita akan menegaskan tentang pembahasan kenapa kita harus memperjuangkan Islam. Gila itu artinya semangat Islamnya itu semangat yang Islami dalam memperjuangkan. Kenapa Islam harus diperjuangkan? Yang pertama, kamu sekalian, ketika seseorang menerima Islam sebagai agamanya, maka saat itu Islam menuntut kepadanya 3 hal. Sekali lagi, di saat seseorang meyakini Islam sebagai agamanya, Islam sebagai sistem hidupnya, Islam sebagai ritual hidupnya, maka Islam menuntut 3 hal kepada pemeluknya saat itu. Yang pertama, tasdik. Apa itu tasdik? Meyakini bahwasanya hanya Islam satu-satunya sistem hidup yang sesuai dengan kebutuhan hidup manusia. Hanya Islam yang sesuai dengan fitrah umat manusia. Ya, dan hanya Islam yang menjadi satu-satunya risalah agama yang benar di sisi Allah. Itu atas itu. Nah, ini harus ada di dalam hati kita ketika kita menerima Islam sebagai agama. Nah, setelah kita meyakini dalam hati kita dengan kalimat tasdik tadi, maka yang kedua, atasbi, diamalkan dalam kehidupan kita. Islam yang kita yakini ini, yang kita terima sebagai sistem hidup ini harus kita amalkan dalam segala macam aspek kehidupan kita, dalam aspek ideologi, aspek duniawi, aspek ekonomi, aspek kepemimpinan, ya, sosial budaya dan sebagainya. Itu Islam harus diamalkan. Dan ketika Islam diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka sudah pasti orang itu bakal mulia dan sejahtera dalam hidupnya. Karena fitrahnya manusia ada di dalam Islam adalah memang sudah dicetak dan ditetapkan Allah seperti itu. Sehingga kalau manusia hidup di luar Islam, dia tidak akan bertambah. Ya dapat kita ibaratkan dengan ikan kan? Ya, fitrahnya manusia hidup di dalam Islam seperti ikan yang hidup di dalam air kan? Sejahtera, aman, damai. Karena ikan habitatnya di air. Nah, jika manusia hidup di luar Islam, ya seperti ikan yang di luar air. Ada ikan yang bisa hidup di luar air? Tidak ada. Nasibnya ikan kalau berada di luar air kayak gimana? Nah, jauh beda. Kayak ikan bakar, ikan goreng, pepes ikan. Nah, itu nasibnya ikan kalau berada di luar air. Begitulah nasib manusia. Jika dia ideologi mengambil ideologi sendiri Islam, apapun namanya, mau kapitalisme, mau hinduisme, budaisme, zionisme, komunisme, leninisme, marxisme, apalagi marhaenisme, sama saja akan hancur sebagaimana ikan yang ada di luar. Yakin? Itu yang kedua ya, yang dituntut Islam kepada pemeluknya. Yang ketiga, yang dituntut Islam oleh kepada pemeluknya ya, adalah at-tabli. Ketika kita merasa aman, sejahtera, damai, hidup dengan cara Islam, pula juga kemusuhan. Ajak bantu supaya hidup seperti hidupnya kita dengan cara Islam. Tapi, sampaikan seluruh manusia untuk hidup sebagaimana hidupnya kita dengan cara Islam. Jika kita tidak menyampaikan, berarti kita menyembunyikan kebenaran. Dan itu yang dilakukan Bani Israel, sehingga Allah azab mereka. Ini yang perlu mas. Baik, ibadah Allah, itu yang pertama. Tentang kenapa atau apa yang dituntut Islam terhadap para pemeluknya. Apa tadi yang pertama? Di atas di membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Tapi diamalkan, amalkan Islam secara kafah, jangan setengah-setengah. Karena kalau kita mengamalkan Islam setengah-setengah, Allah murka, iblis kecewa. Allah murka, iblis kecewa. Kenapa Allah murka? Ya kita setengah-setengah beriman kepada Allah, setengah-setengah mengetahui Allah. Kenapa iblis kecewa? Ya kita juga setengah-setengah main, setengah hati mengikuti. Gak kalah mengikuti dia. Kalau Allah murka, iblis kecewa, maka mereka sana. Mereka gantung dan mereka sana. Ya gak ada, ya terus kan ya. Baik. Dua-dua, yang kedua, kenapa kita harus memperjuangkan cara Islam? Karena Islam ini tadi dikatakan sesuai dengan fitrah kita dan Islam kebutuhan kita. Allah yang maha kuasa. Hari ini kita berada di minggu ketiga bulan Rajab. Betul? Ya, berada di minggu ketiga bulan Rajab. Bulan di mana Rasulullah menyebutkan Syahrul Qur'an. Allah menyebutkan Syahrul Qur'an, bulan-bulan mulia. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Nah, di bulan Rajab ini Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian berat kepada Rasulullah. Di tahun di mana Rasulullah mengalami Isra Mi'raj, Rasulullah kehilangan dua orang terbaik. Pertama, Rasulullah kehilangan Siti Khadijah, seorang istri yang dicintainya, yang mengkafal kebutuhan Rasulullah untuk dakwah di sakitnya. Seorang istri yang telah mengorbankan hartanya di jalan Allah untuk dakwah Rasulullah. Ialah orang yang pertama kali mengakui keislaman Rasulullah. Dan orang yang selalu hadir memberikan semangat di saat Rasulullah mengalami tekanan berat dalam beban dakwahnya. Begitu pula dengan Abu Thalib, pamannya yang selama itu mengkafir Rasulullah dari kezaliman kafir Quraisy, juga sama mengorbankan harta kekayaannya, bahkan mengatakan, apapun yang kau inginkan lakukan wahai anakku, jangan khawatir, aku akan ada bersamamu. Namun beliau mati dalam keadaan tidak bersyahadat. Itu juga membuat Rasulullah tertekan, sehingga Rasulullah merasa sedih di tahun itu, sehingga tahun itu dinamakan Amul Hazan, tahun kesedihan. Belum hilang kesedihan Rasulullah SAW, ditinggal dua orang tercintanya, Rasulullah mengalami tekanan demi tekanan yang berat dari kafir Quraisy. Para sahabat yang saat itu masih bisa dihitung jari, dizalimi, disiksa supaya murtad kembali. Masalah ini bukan ujian yang mudah dan ringan, tidak, ini perang bagi Rasulullah. Seperti apa kezaliman yang dialami oleh para sahabat di fase-fase awal, saya ingin saya perlihatkan kepada sekalian bagaimana disiksanya para sahabat. Di antaranya Bilal bin Rabah. إلا أن يتكلم لا يتكلم Benar, ini nggak usah diterjemahkan ya, mau harus benar. Ya, apa yang didapatkan olehmu dari Muhammad? Rasulullah menyampaikan perintah Allah, wahyu dari Allah. Apa itu wahyu? Iqra, iqra. Bacalah, bacalah. Apa Tuhan Muhammad berbicara? Iya, innahu yatakallam. Masalah Tuhan berbicara. Tertawa mereka semua. Kenapa? Karena Tuhan mereka patuh, tidak berbicara. Kami tidak berkata mengenai apa yang disampaikan Allah SWT kepada Rasulullah SAW. Tidak. Dan kami tidak mengatakan apapun mereka berdasarkan perintah dari Allah dan Sunnah Rasul. Dan itu lakukan. Muhammad mengaku banyak mendapatkan inspirasi dari wahyu Tuhannya setiap saat. Apakah dia akan mendapatkan itu ketika dia tertidur? Ya. Yang mengkabur lagi, kabur di tempat. Ya. Dia tertidur keluar matanya, tapi terjaga hatinya. Itu kan tidak masalah. Beda juga pula, ada orang mampu keluar mata kita, hati kita. Keren. Yeah.